Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alqa'idatu atsaniyatu addu'a'u miftahu zakatin nufusi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala min addu'a'i. Faddu'a'u min afdalil ibadati indallahi subhanahu wa ta'ala li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqari wat tadhalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi wa ghanahu wa ighna'uhu wa ighna'ihi wa kibriyaihi wa jabri kasri khawatiri a'da'ihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliya'ihi wa lahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khairi kama qala syaikhul islami fi wasiyatihi li abil qasimi al maghribi addu'a'u miftahu kulli khairin fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatil dunya wal akhirati fatlubuhu minallahi walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi wa qad wa'ada Allahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja'a ilaihi bil ijabati faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala amirul mu'minina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu inni la ahmilu hamma al-ijabata walakin hamma ad-du'a'a fa idza ulhimtu ad-du'a'a fa innal ijabata ma'ahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-muallif al-syeikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahumullah ta'ala al-qa'idatu as-saniyatu, kaidah kedua addu'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci dari pensucian jiwa. Ini penting ini. Kita meminta kepada Allah agar jiwa kita disucikan. Meminta sesuatu yang besar. Jangankan minta disucikan jiwa, kita minta perkara-perkara remeh, mengharapkan perkara remeh, itu dianjurkan minta pada Allah. Sampai-sampai kalau tali sendal kita putus, itu dianjurkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sallallahu kulli syai hatta syisa. Mintalah kepada Allah dalam segala hal, sampai dalam perkara tali sendal yang copot, yang putus sekalipun. Apalagi dalam permasalahan ya, yang besar, yang merupakan faktor penentu keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat, yaitu kesehatan kalbu dia, jiwa dia. Ada di mana? Apakah ada di pihak kalbu, jiwa yang gelap gulita atau terang benderang dalam keadaan suci? Ya. Kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minat doa, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia ya bagi Allah atau di sisi Allah daripada doa. Bahkan doa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang dhaif disebutkan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti saripati dari ibadah. Hai barakallahu fikum. Ya. Ini penting sekali mengenai ya doa. Ya. Kita ingin doa hati kita bersih, maka banyak berdoa kepada Allah. Idza tamannakum fayusr. Apabila salah seorang di antara kalian tamanna, dimengangankan suatu hal, diangan-angan kepada Allah sesuatu hal, maka perbanyaklah angan-angan tersebut. Fa inna may yas'al rabbah azza wajal, karena dia sedang ya meminta kepada Allah azza wajal. Nah, kita ingin hati kita ini menjadi suci, minta kepada Allah. Setelah bertauhid, minta kepada Allah. Ini seorang mukmin demikian. Ya, terpaut hanya kepada Allah, terikat hanya kepada Allah. Fa du'a'u min afdhalil ibadat, maka doa adalah termasuk di antara afdhalil ibadat. Ibadah yang paling afdol, yang paling utama indah Allah di sisi Allah. Sampai Nabi sebutkan doa wal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Bahkan orang yang enggak berdoa Allah murka padanya. Ya. Bahkan orang yang berpaling dari doa Allah ancam. Ya, Allah ancam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini berdoalah, yaitu beribadahlah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, Allah sebut. Orang-orang yang berpaling dari beribadah kepada aku, kata Allah, yaitu berpaling dari doa. Dia menyandarkan apa-apa yang dia minta, harapan dia, angan-angan dia, ambisi dia, dia sandarkan kepada diri dia sendiri. Hah? Dia sombong. Maka Allah katakan, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Ya dalillah. Tayyib barakallahu fikum. Li'an fihi, karena di dalam doa tersebut izharon lil ajiz. Ada sikap menampakkan ketidakmampuan kita. Wal iftikhar, sikap membutuhkan kita. Nah, ini Allah menyukai apabila seorang hamba ya menampakkan ketidakmampuan dia di hadapan Allah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa tadallul, ya, disikap apa namanya? Merendahkan diri, wal inkisar, menampakkan sikap ketidakberdayaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf, ya. Wal i'tiraf bi quwwatillah, dan mengakui akan kekuatan Allah Azza wa Jalla, wa qudratihi. Ya. Dan juga qudrah, ya, kemampuan Allah Azza wa Jalla, wa ghinahu, kekayaan Allah, wa ighnaihi, dan ketidakbutuhan Allah terhadap siapapun. Wa kibriyaihi, dan sifat kibir yang ada pada Allah. Ya, kesombongan yang hanya mutlak, hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa habri kasri khawatir a'daihi, dan menghancurkan segala khawatir, ya. Ya. Apa itu? Menghancurkan segala apa yang ada di benak-benak musuhnya. Ya. Segala sesuatu yang timbul di benak-benak musuhnya. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Ya. Terlebih lagi bagi para ya, ahbabihi, kekasih-kekasih Allah dan wali-walinya. Ya. Walahu atharun azimun, dan doa memiliki efek pengaruh yang sangat besar. Fi fathi abwabil khair, dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih fi wasiyatihi li Abil Qasim al-Maghribi. Ya, ketika beliau mewasiati, memberikan wasiat Abul Qasim al-Maghribi. Ad-du'a'u miftahu kulli khairin, kata Ibnu Taimiyah. Doa itu adalah pintu atau kunci segala kebaikan. Ya. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirati fatlubuhu min Allah walja' ilayhi fi nailihi wa tahsilihi. Ya, fa kullu khairin, maka segala kebaikan, tarjuhu, yang Anda harapkan, li nafsika, untuk diri Anda, wa turiduhu, dan yang anda inginkan min khairatid dunia wal akhirah, dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat, fatlubuhu minallah, mintalah pada Allah, walja ilaih, minta tolonglah kepadanya, finailihi wa tahsilihi, ya, dalam menggapainya maupun mendapatkannya, minta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah semua apa yang kita butuhkan dalam segala hajat kita. Nabi ajarkan doa setiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihi sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain, beresi segala urusanku, jangan kau serahkan urusanku itu kepada diriku walaupun sekejap mata, ya, bahkan kita pun mau beribadah pada Allah, minta tolong sama Allah. Nabi anjurkan kita untuk berdoa di setiap selesai atau di setiap akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, padahal kita mau mengingat Allah, minta tolong sama Allah, ya, untuk mengingatmu, bersyukur kepada engkau ya Allah, bersyukur aja kita minta tolong sama Allah, karena kita gak punya kemampuan apa-apa, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan sedikit pun kecuali dari Allah, ya, kita minta tolong pada Allah untuk berbuat baik dalam ibadah pada Allah, agar ibadah kita baik, padahal kita mau beribadah pada Allah, minta tolong sama Allah. Nah, apalagi minta kesucian jiwa, ya, jadi gak cukup rumusan buku-buku tazkiyatun nufus kita bacain, gak cukup ya, ya kita baca, oh gini, ya gak cukup kita lihat teladan dari para masyayikh, aulia, para ulama yang hati mereka, jiwa mereka suci, gak cukup ya. Apa yang penting, yang paling penting setelah kita mentauhidkan Allah, berdoa pada Allah, minta itu semua, ya, apa gunanya kita baca buku-buku tazkiyatun nufus, kita telaah, kita i'rab satu persatu kalimatnya, kita buka maknanya, kita buka sejarah biografi para ulama dalam tazkiyatun nufus yang menunjukkan kesucian hati mereka, ya. Hatta kita sudah bertauhid sekalipun namun gak meminta pada Allah kesucian jiwa itu, terus gimana? Ini penting ini, minta kepada Allah agar jiwa kita ini disucikan. Ya, diajarkan doa nanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penting ini. Ya, Nabi mengajarkan doa kepada kita mengenai hal ini. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada diriku ketakwaan, wa zakkaha, dan kesucian jiwaku. Allahumma ati, ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, ya Allah berikanlah kepada diriku ketakwaan, ya, dan kesucian jiwa. Itu minta kepada Allah, ya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wa'ada Allahu man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabati, Allah telah menjanjikan kepada siapa saja yang berdoa padanya, meminta tolong kepadanya, Allah kabul, Allah janjikan untuk diijabah. Bahkan Allah malu, ya, apabila seorang hamba mengadakan tangannya, ya, kemudian Allah malu, yaruddahu sifran, Allah mengembalikan doanya tersebut sifran, kosong, nol. Allah malu, Allah kembalikan doa sang hamba kosong. Selama sang hamba terpenuhi syarat-syarat doa, ya, kemudian dia berdoa pada Allah, minta kesucian jiwa, Allah malu kembalikan, menadahkan tangan, terlebih lagi doanya di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir, ya, yang kata Nabi SAW, ya, inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunia fi sulusi laylil akhir, Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, man yadu'uni, siapa yang berdoa padaku, fa'astajibalah, aku akan kabulkan doa dia. Waman yu'tini fa'u'tiyalah, siapa yang meminta padaku, aku akan beri. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Dia berdoa lagi di waktu adzan dan iqamah, ya, bainal adzan wal iqamah, doaun la yuraddu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara adzan dan iqamah ada doa yang enggak dikabul, yang itu yang tidak ditolak, dikabulkan. Di ketika dia sujud, dia doa, minta disucikan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkaha, Dia doa, ya Allah minta kesucian jiwa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud. Ya. Mayakunu bainal aqrabu, mayakunu bainal abdi, bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Momen-momen yang paling dekat antara hamba dengan Allah ialah ketika sang hamba sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Ya. Jadi enggak cukup kita baca buku ini. Kita selesai baca buku ini 10 kaidah, kita lanjutin lagi buku-buku tazkiyatun nufus. Mau yang tebel-tebel, mau yang udah kita baca. Habis itu kita enggak berdoa sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkah. Kita enggak minta doa pada Allah gitu. Kalau kita enggak hafal doa itu, atau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, berikanlah aku kesucian jiwa. Kita enggak doa kayak gitu. Terus gimana? Ya, padahal Allah sudah kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan kalian. Aku akan kabulkan doa kalian. Dan Rabb kalian mengancam di setelah ayat ini yang tadi dibawakan oleh Syekh. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nah, ini penting ini. Ya. Kita kadang lupa diri, pede. Wah, wow, kita bisa. Udah ngaji, ta'alim, kenal sama orang soleh, nyantri, baca buku, kitab, ngaji. Masa iya kagak suci-suci juga? Iya, kalau gak doa. Ya. Kalau gak doa. Nah, ini penting ya. Wa qala amirul mu'minina Umaru ibnul Khattabi, amirul mu'minin Umar bin Khattab menyatakan, inilah ahmilu hammal ijabati. Aku enggak mau memikul ya kesusahan mesti dikabulkan. Artinya aku enggak mau ribet, enggak mau memikirkan ribet-ribet ini doa mesti dikabulkan, bukan. Walakin hammad du'ai, kata Umar bin Khattab. Namun yang saya harus pikul adalah mesti tetap berdoa. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau aku diberikan taufik, diberikan ilham oleh Allah untuk terus berdoa, maka ijabah itu bersama doa. Dikabulkannya doa itu bersama doa. Entah dikabulkannya di dunia atau di akhirat. Ya, dikabulkan di dunia atau di akhirat. Minta keselamatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta rezeki kok kita masih ya, seret ya rezekinya. Itu pandangan kita itu rezeki itu fulus saja. Ya, pada rezeki, kesehatan, rezeki. Ya enggak? Udara segar rezeki. Ya, ada orang ini menghirup udara itu, apa namanya? Oksigen. Bayar di rumah sakit, di ICU. Ya. Ahmad ngirup gratis. Alhamdulillah. Ya. Coba ada di rumah sakit, orang-orang sakit bisa enggak? Wah, pokoknya bantuan napas. Beli, bayar. Bukan cuma bayar oksigennya, bayar jasanya, bayar perawatnya, dokternya, rumah sakitnya, administrasinya, dan seterusnya. Nah. Apalagi kesehatan. Ini nikmat ini, nikmatan. Maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh, kata Rasulullah SAW. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan orang-orang. Kesehatan, waktu luang. Waktu luang itu rezeki. Ya. Tinggal mau dialihkan mana? Mau main handphone, main game, apa mau murojaah? Ya, itu rezeki. Banyak orang nggak punya waktu luang, sibuk, ya. Every day, every time, sibuk everywhere, dimanapun, di kapanpun dia sibuk, disibukkan oleh dunia, nggak bisa mengambil kesempatan untuk ibadah, belajar agama. Nah, dan yang lainnya dari segala hal-hal yang memberikan manfaat untuk dia. Nah, jadi bisa jadi dikabulkan doa kita itu di akhirat atau untuk yang lain. Kita dihindari dari celaka, dihindari dari ya kemudorotan. Ya, pernah nggak lagi naik motor hampir nabrak? Nah, hampir nabrak. Paham? Pernah nggak? Pernah. Itu berarti rezeki itu. Ada doa-doa yang Allah kabulkan, terhindar dari mudarat. Memuji Allah. Jangan, untung jago ngeremnya. Untung remnya ABS. Untung, ini takabur. itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lagi tadi? An-Muttarif, ya. Berikutnya An-Muttarif. Tafadhal, dibaca. Berikutnya tadi siapa? Tadi dia. Berikutnya mana lagi yang baca? Hasan mana Hasan? Jauh. Nah, Hasan Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala Wa an mutarrif ibn Syikhiri qala tadhakkartu majma'ul khairi fa idzal khairu katsirun as-sawmu was-salatu wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka fa idza jima'ul khairi addu'a'u wa fi babi tazkiyati sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa fi hadha ad-du'a'i isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala allamil guyubi wa anna miftahaha al-a'zama huwa ad-du'a'u wal-iftiqaru ilallahi ta'ala wa lihada kana aktharu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika fama tajtama'a ala al-abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiyya raja'uhu walam yata'ajjal al-ijabata wa taharra al-awqata al-fadilata fala yaqadu yuraddu du'a'uhu. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال الله تعالى بل الله يزكي من يشاء وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم. وعن مطرف dari مطرف ابن شخير dia mengatakan tadakkartu ma jima'ul khair, saya teringat kepada suatu hal yang dapat menghimpun kebaikan. Faidal khair kathirun. Ya. Dan faida idanya itu fujaiyah. Maka ternyata kebaikan itu sangat banyak. Ada saum, puasa, salat. Wa idza huwa fi yadillah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Dan ternyata salat, zakat dan seluruh kebaikan itu semua berada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah. Nah, apabila Anda memang tidak bisa menggapai, meraih, mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali Anda meminta kepadanya, maka baru dia memberikan kepada Anda. Fa idza jima'ul khair, maka kalau begitu yang menghimpun semua kebaikan tadi adalah addu'a. Sholat kebaikan, puasa kebaikan, berbakti kepada orang tua kebaikan, hatta tauhid kebaikan. Tauhid itulah kebaikan. Nah, semua tidak ada yang bisa dapat menggapai itu semua kecuali dengan meminta kepada Allah. Karena itu semua di tangan Allah. Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk berada di atas siratul mustaqim. Makanya Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa ihdinas siratul mustaqim. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, itu semua di tangan Allah. Allah akan berikan kalau Allah beri taufik. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim aja berdoa pada Allah agar bertauhid dijauhkan dari syirik. Apa doa Nabi Ibrahim? Hah? Agar dijauhkan dari beribadah kepada berhala. Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Itu kuncinya doa. Baik, wa bi babit tazkiyah. Ya. Dalam bab tazkiyah kesucian jiwa ini sahih, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan. Ya. Ketakwaan ya Allah. Ketakwaan jiwaku. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha. Ya, engkaulah yang menguasai jiwa, wa maulaha, dan yang memilikinya. Wa fi hadha ad-du'a, dalam doa ini isyaratun, terdapat isyarat, wa tanbihun, dan peringatan, ala anna tazkiyatan nafusi, ya, bahwa tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, biadillah, itu di tangan Allah ya azza wajal, allamil ghuyub, di tangan Allah yang maha mengetahui yang ghaib. Wa anna miftahaha ala azama, dan bahwasanya kunci yang paling besar dalam menggapai kesucian jiwa huwal du'a wal iftikhar ilallah, berdoa kepada Allah, merasa membutuhkan diri di hadapan Allah. Walihada kana aktsaru du'anya du'ain nabi, oleh karena itu mayoritas, kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah qalbuku di atas agamamu. Famatajtama 'alal 'abdi qalbuh, ya, maka kapan saja telah terkumpul ya pada seorang hamba qalbu dia itu sudah fokus dalam berdoa, wasadaqat daruratuhu, dan kebutuhan dia itu benar-benar akan permintaan dia tadi, wafaqatuhu, ya, dan apa nama, dan dia pun betul-betul sangat apa namanya membutuhkan, wafaqatuhu, ya, hajat dia, wa qawiya raja'uhu, dan kuat harapannya, walam yata'ajjalil ijabah, dan dia pun tidak ingin buru-buru, tidak bersegera mesti dikabulkan, wa taharra al-awqata al-fadilata, dan dia pun memilih waktu-waktu yang mustajab, fala yakadu yuraddu du'auhu, maka hampir-hampir doanya tidak ditolak. Ya, wa adamu ma yu'inuka ala du'ai ma'rifatuka anna zakatan nafsika biadillah. Ya, dan apa namanya, a'zama yu'inuka, faktor terbesar yang dapat membantu anda ada doa ya untuk berdoa ialah ma'rifatuka, yaitu kesadaran anda, pengetahuan anda bahwasanya zakatu nafsika, kesucian jiwa anda itu di tangan Allah. Kalau kita sudah paham, sadar, tahu diri kesucian jiwa kita itu di tangan Allah, berarti kita tahu minta kepada yang memilikinya. Wa huwa alladhi yuzakki may yasha'u, dialah Allah yang mensucikan jiwa siapa saja yang Dia kehendaki. Wal amru kulluhu lah, semua perkara di tangannya. Tahta masyiatih, di bawah kehendaknya. Kama qala ta'ala balillahu yuzakki may yasha', sebagaimana firman Allah, bahkan Allah lah yang mensucikan jiwa siapa saja yang Allah kehendaki. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahad abada. Walakinallahi zakki may yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, tentulah Allah tidak akan mensucikan seorang pun di antara kalian selama-lamanya. Namun Allah mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, apa sih dia? Krik. Ibnu Abdul Majid. Nah, fadl. Baik. Selesaikan kaidah kedua ini. Sebelum besok masuk kaidah ketiga. Insyaallah. Tsumma qala al-muallif rahimallahu taala yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qouli taala ma zaka minkum mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsihi ay kullu dzalika innama huwa bi mahdi fadlillah azza wa jalla. Wa qala al-Barra'u radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzabi yanqilu ma'an ma'na at-turabu yanqulu ma'na at-turabu walaqad wara turabu bayadu batnihi wa huwa yaqulu wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Wal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biadillahi wahdahu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagrisu hadzal amra fi nufusis sahabati radhiyallahu anhum wa yuakkidu alaihi bistimrarin. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khotobuhu biqaulihi may yahdihillahu fala mudillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Fahadzal aslu huwa a'dhamul abwabi litazkiyatin nafsi. Faman 'alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha bi yadillahi 'azza wa jalla laja'a ilaihi wa aqbala 'ala babihi mulihan 'alaihi bidu'ai. Rajian tamian liyanala minhu zakata nafsihi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirati. Ya. Yaqulu Ibnu Abbas berkata terkait tafsir firman Allah taala ma zaka minkum, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, Allah tidak akan mensucikan seorang pun di antara kalian. Ya, kata Ibnu Abbas ma zaka minkum mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsihi. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mazaka minkum, Allah tidak akan mensucikan salah seorang pun di antara kalian, maksudnya mahtada ahadun. Iya, maksudnya tidak ada, ya. Tidak ada seorang pun minal khalaiq dari kalangan makhluk ini yang ihtada, yang mendapatkan hidayah. Li syai'in minal khair, untuk mendapatkan hidayah dari sedikit kebaikan aja. Yanfa'u bihi nafsah, yang dapat memberikan manfaat untuk diri dia dengan kebaikan tadi. Ya. Artinya ma zaka minkum, artinya enggak ada seorang pun yang dapat hidayah untuk meraih kebaikan, seandainya bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walam yattaqi syai'an minasyar, dan tidak ada seorang pun yang dapat ya melindungi, memproteksi diri dia dari keburukan. Yadfa'uhu an nafsi, yang dapat dia cegah untuk menimpa diri dia. Ai kullu dzalika innama huwa bi mahdhi fadlillah, yaitu semuanya berarti itu semua murni karena karunia Allah. Nah, ini semua ya, bisa dipahami di sini. Wa qala al-Barra ibn Azib mengatakan karena Rasulullah SAW yaumal ahzab, Rasulullah SAW pada perang Ahzab, ya. Perang Ahzab itu perang yang melibatkan kaum musyrikin dengan segala suku-sukunya, gabungan. Ya. Gabungan disebut juga perang apa namanya? Perang Khandaq, ya, karena di situ digali parit. Yan kulu ma'ana at-turabah, yang Nabi SAW di situ memindahkan tanah bersama kami. Ya, artinya Nabi SAW menggali tanah, memindahkan tanah bersama kami. Walaqad wara at-turabu, ya, bayada batnihi. Baik. Kemudian kata Barra ibn Azib, sampai-sampai at-turab itu waro, ya, menempel pada bayi atau batni, pada putih perut beliau, pada perut putih, ya. Sampai-sampai tanah itu yang digali itu menempel pada perut beliau yang putih. Wahyu yaqul, dan Nabi SAW menyatakan ketika lagi gali parit itu, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Subhanallah. demi Allah, laulallahu, seandainya bukan karena Allah, mahtadainah, niscaya yang kita enggak dapat hidayah. Wala tasaddaqna, kita enggak bisa bersedekah. Wala shallaina, kita enggak bisa salat. Kalau bukan karena hidayah, kita enggak bisa ngaji. Enggak kenal tuh pahala ya ulu. Ya. Ya enggak Ahmad. Semua hidayah dari Allah. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahda. Hidayah, keimanan, kebaikan semua di tangan Allah semata. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusi sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya telah menanamkan hal ini, perkara ini ya pada jiwa-jiwa sahabat. Perkara apa? Semua kebaikan di tangan Allah, ketaatan di tangan Allah. Maka minta kepada Allah agar kita bisa taat. Wa yuakkidu alaihi biistimrar. Ya, dan Nabi SAW menegaskannya dengan terus-menerus mengucapkannya. Ya, dalam berbagai banyak kesempatan, dalam banyak momen. Fakana Rasulullah SAW ya, yastahillu khutbatah. Ya, yastahillu ya, khatabahu biqaulih, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, dan Nabi SAW beliau senantiasa afwan, yastahillu khutabahu. Khutbahu, khutab jama' dari khutbah. Khutbahu jama' dari khutbah. Dan Nabi SAW ya, sering sekali mengawali khutbah-khutbah beliau dengan ucapan mayyahdillahu falamudillalah. Ya, mayyahdihillahu, siapa yang Allah berikan hidayah, falamudillalah, tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Wa mayyudlil falahadiyalah, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan dia hidayah. Ya, khutab jamak dari khutbah. Fahadal aslu, maka landasan inilah. Wal a'zamul abwab, yaitu landasan apa? Meminta kesucian jiwa kepada Allah dengan berdoa. Wa a'zamul abwabi, dialah pintu-pintu terbesar litazkiyatin nafsi, untuk menggapai kesucian jiwa. Siapa yang mau jiwanya suci masuk pintu. Pintunya mana? Ini doa. Faman alima, maka barang siapa yang mengetahui anna salaha nafsih wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jal, ya, maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya kebaikan jiwa dia, kesucian jiwa dia, keistiqomahan jiwa dia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memohon kepada Allah. Laja'a ilaihi, dia meminta kepada Allah. Wa aqbala ala babihi, maka dia mesti berdiri di depan, di hadapan pintunya. Pintunya apa itu berarti? Tadi doa. Mulihan alaihi biddu'a. Ya, mulihan alaihi biddu'a. Yaitu dengan memelas. Ya. Memohon kepadanya dengan berdoa. Rajian tami'an, dengan berharap tami'. Ya, dengan berharap kuat, ingin sekali. Ya. Tahi barakallahu fikum. Ya. Ini huruf nun ya, nunnya kehapus ini. Huruf nun ya. Setelah huruf ya, huruf nun bukan? Oh, dia enggak ada titiknya. Liyana la minhu zakata nafsi. Agar dia mendapatkan dari usaha itu semua zakata nafsi. Ya, kesucian jiwa dia. Wa najataha, ya, keselamatan jiwanya. Wa falahaha, ya, kebahagiaan jiwanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.